Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan, aturan larangan ekspor mineral mentah sulit untuk efektif dilaksanakan pada tataran implementasinya, dengan titik lemah berada pada peran pengawasan serta penindakannya. Ia menambahkan, sepanjang aparat pemerintah masih kotor dan mudah tergiur oleh aksi suap serta ajakan pat gulipat dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka ke depan akan banyak cerita kebocoran ekspor mineral di sana-sini yang pada akhirnya tetap merugikan bangsa Indonesia serta hanya menguntungkan bagi oknum-oknum pejabat yang korup. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Lantas, sampai berapa lama kekayaan alam kita akan terus dieksploitasi oleh asing jika pejabat-pejabat kita banyak yang Bapak nilai korup? Kita ikuti dari tahun 75, 74, 75, semua kasus migas, mineral, segala macam kayak gitu. Fakta di lapangan kan begitu. Kenapa? Langkah paling baik, kalau langkah alamiah kan nunggu habis baru... batu parahnya nggak ada gitu, baru orang diem nggak gitu. Dulu kayu di luar tambang ya, di luar mineral gitu, kayunya habis, udah nggak ada yang ditebang lagi, baru diem orang. Kan? Nah, kalau sekarang, mungkin kalau berani pemerintah moratorium aja dulu, tata dulu, baru mulai kecil-kecil lagi gitu. Kalau mau langkah drastis, tapi itu perlu kemauan politik yang sangat kuat. Dari pucuk pimpinan negara gitu. Nah, berapa besar resiko yang harus dihadapi bangsa Indonesia jika langkah moratorium yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Her? Paling jauh ya, moratorium ada dua kan. Satu, kalau keluar eksternal, ini kan ada kontrak-kontrak yang sudah harus berjalan, kontrak internasional ya. Tapi kalau kontrak pengalaman kita, kontrak-kontrak internasional kan semua pasti kita yang dirugikan gitu. Ya, jadi kalau sektor swasta atau BUMN atau apa yang punya kontrak-kontrak keluar kan, kalau moratorium kan berarti nggak ada supply lagi, satu. Yang kedua, ya sementara pemasukan harus dihitung ulang kan gitu. Pemasukan untuk negara. Tapi, contoh kasus batu bara aja gitu. China itu kenapa dia beli-beli aja orang dia memproduksi sendiri. Tapi dia beli untuk kebutuhannya kan dia beli dari Indonesia. Sekarang sudah mulai, Indonesia sudah mulai seret misalnya mulai ini. Baru produksi dia gunakan, baru dieksploitasi kan. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan produksinya, dan dengan pengendalian produksi dia mengendalikan harga gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.